بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. الحمد لله. ini adalah kajian sekitar pertemuan ke-12 mungkin di majelis Fathah ini, kajian kitab pekanan tiap pekan hari Ahad. Untuk yang tafsir Al-Izhar sepertinya udah ke seri 12 sepertinya, atau 11 atau 12 di masjid ini. Dan kalau untuk keseluruhan kita mengkaji tafsir Al-Izhar itu sudah sampai 45 kali kajian, disertai dengan kajian di Rawabambu. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada ibrah yang penting sebenarnya yang harus antum ini mempelajarinya dan kita semua mempelajarinya. Sesungguhnya amanat itu ada untuk ditunaikan, bukan untuk dilanggar ya. Bahkan pekan kemarin kita sudah dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, kita telah mempelajari ayat-ayat munafik. Maka hendaklah kita amalkan. Di antaranya, kalau diberi amanat, dia berkhianat. Atau kalau dia berjanji, dia mengingkari. Sesungguhnya ketepatan waktu dalam kewajiban itu termasuk amanat. Jika antum bekerja sebagai pegawai, timbangan berkahnya antum, gaji antum itu di seberapa amanat antum yang telah ditunaikan. Dari itu tuh nasihat buat semua, kalau sudah berjanji jangan mengingkari. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang beruzur dan siapa yang tidak punya uzur. Ini pelajaran buat kita, maukah kita anak keturunan kita itu berkah atau enggak. Maka mulai dengan muamalah yang semoga Allah memberkatinya, yaitu tunaikanlah amanat. Jika berjanji jangan mengingkari. Walaupun kemudian salah sekali dua kali, itu harus dengan uzur. Bukan menjadi sebuah kebiasaan ini. Ana nasihati diri anak dan juga teman-teman muda mudi sekalian. Ya, di antara sifat mukmin adalah li amanatihim wa ahdihim ra'un. Untuk amanat dan perjanjiannya itu benar-benar memperhatikan. Jangan berkhianat. Jangan bermalas-malasan. Indonesia ini terkenal dengan jam karetnya, jam khianat. Ya. Maka tepatilah janji. Jika memang tidak ada uzur, tepatilah janji semampu kita. Ya, supaya harta kita itu berkah, tidak mengandung unsur maknawi yang haram sebenarnya, sehingga tidak terjadi pencurian, tidak terjadi anak nakal keturunan yang buruk. Ya, ini nasihat benar-benar. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan hal semacam ini ya. Dan teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang sudah lama mengkaji kitab di nyantren itu, antum semua sudah tahu contoh-contoh dan sampel-sampel mereka yang berjanji namun mengingkari, menulis perjanjian namun mengingkari, mengatakan saya akan namun ternyata tidak. Tidak ada udzur bagi mereka ternyata. Maka biarkanlah mereka dengan suatu saat akan sadar akan kesalahan-kesalahan ini. Ya. Ketika ada sampel buruk seperti ini, maka jangan jadikan dia sebagai panutan atau jangan jadikan dia sebagai sampel untuk diikuti. Tapi ini pelajaran buat kita, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ini terjadi supaya kita tidak mencontohi. Kalau memang terlambat, itu harus ada uzur. Terutama ini masalah ilmu, ikhwan, ini masalah ilmu. Apa yang akan kita pelajari itu Al-Quran. Allah. Apa yang kita pelajari ini Al-Quran, ikhwan. Bukan karangan anak semata, ya kan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada nabinya, am tas'aluhum ajra hum maghrumin muthqalun. Apa wahai Muhammad, apakah engkau meminta pada mereka itu upah sehingga mereka sulit untuk datang kepadamu? Enggak minta upah. Rasul enggak minta upah. Rasulullah menjelaskan menjalankan tugas, menjalankan amanat untuk menyampaikan Al-Qur'an itu. Yang kita pelajari Al-Quran, ikhwan. Anak enggak mempelajari sini kalam anak ya. Dan akan kiat-kiatnya kita pelajari itu hadis Nabi, ikhwan. Dan akhwat sekalian. Nah, kemudian kita akan mempelajari zikir. Sebenarnya nikmat apa sih yang harus kita dustakan? Kenapa enggak kita menghargai Al-Quran? Ya. Majlis-majlis Al-Quran, apa emang karena mungkin kita terlalu hina untuk belajar Al-Quran sehingga sepertinya seolah yang hal seperti ini diremehkan. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas surat Al-Haqqah. Dan pesan kepada ikhwan sekalian, pesan kepada ikhwan sekalian, semoga dari yang kita dapatkan sedikit dari apa yang kita pelajari ini, kita mengamalkannya. Memohon kepada ikhwan sekalian, dari sedikit yang akan mendapatkan mungkin manfaatnya dari apa yang kita ajarkan, agar antum mengamalkannya benar-benar. Anda mohon supaya apa yang kita lakukan ini dari hal-hal seperti ini tidak sia-sia, ya kawan dan akhwat sekalian, dan siapapun yang mendengar, dari siapapun itu, manusia ataupun jin, ya ikhwan, amalkan apa yang antum pelajari, ya kawan, amalkan yang antum pelajari dan jangan jadikan ini sia-sia, ya kawan. Antum jalan jauh-jauh mungkin dari kosan antum atau dari rumah antum atau dari kota antum yang jauh dari sini itu untuk belajar. Jangan sia-siakan letihnya antum di sini. Jangan sia-siakan beratnya mungkin sebagian antum membawa kitab atau catatan. Yang kita pelajari adalah Quran, ya kawan. Kita gak mempelajari kalau manusia biasa, ya kawan. Kita mempelajari Quran di sini. Dan yang mengajarkan itu tidak hanya membaca, ya kawan. Dia juga belajar. Sebelum mengajarkan dia juga belajar. Tadi yang meremehkan Al-Quran, melainkan benar-benar kita berusaha untuk belajar Al-Quran. Ya, kita berusaha untuk menghafalkannya. Dan itulah kita kaum muslimin. Dan ketika banyak orang mungkin kurang menyadarinya, maka janganlah ikuti mereka. Tetaplah untuk belajar, ya. Tetaplah untuk belajar. Dan semoga Allah memberkati waktu kalian. Dan semoga Allah memberkati waktu kita semua dengan belajar Al-Quran, dengan belajar hadis dan juga zikir-zikir. InsyaAllah ta'ala. Kita tidak ingin di dunia ini selamanya enggak. Kita itu bakal mati. Apa bakal kita? Apa bakal kita kemudian? Anak ingin antum mengajarkan kemudian kepada keluarga antum Al-Quran dan juga hadis Nabi pada keluarga antum kelak. Kayak kita kemudian mengajak anak-anak muda, ya ikhwan, mengajak anak-anak muda. Ya Allah, kelak itu kita itu bakal tugasnya berat, wallahi, kelak kita tugasnya bakal berat, ya Allah. Tugas kita bakal berat, kelak. Mungkin orang-orang tua sekarang kalau melihat tugas antum kelak bakal berat, Syiah itu akan menyerang antum. Dan beban kita itu berat kelak, ya. Kalau kita enggak bersiap-siap dari sekarang dengan baik, kita enggak bisa apa-apa nanti. Kita enggak bisa apa-apa nanti. Ujian kelak itu berat. Tidak sebayangkan apa yang aku bayangkan sekarang. Maka jangan remehkan diri Al-Quran. Jikapun untuk melihat rekan-rekan antum seperti tidak peduli dan meremehkan, maka tetaplah istiqomah. Lantung ikhlas dan juga istiqomah dalam mengkaji. Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu isi hati antum, akan tahu perjuangan antum, letihnya antum, Allah akan tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Dan Allah akan mengajari antum insyaAllah dengan pahala yang beriman insyaAllah. Dan jangan cari apa-apa dari itu selain dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إن شاء الله kita akan mempelajari satu surat yang sangat agung, surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu adalah salah satu dari nama hari kiamat. Surat ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita mengambil ibrahnya. Dan tidak ada satupun surat dalam Al-Quran melainkan pasti ibrahnya itu besar untuk kita semua, manusia dan jin, kaum muslimin, Bahkan jika seandainya orang-orang kafir mau membuka hati mereka dan membuka mata mereka untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, maka mereka akan mendapatkan bahwasanya di setiap surat itu ada ibrah yang nyata. Al-Haqqah itu adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Itu dari kata haq, haq ya. Sesuatu yang haq, sesuatu yang benar terjadi pasti. Oleh karena itu di surat An-Naba dikatakan dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Itu hari yang haq. Pasti terjadi. Hakiki terjadi, benar-benar terjadi, bukan kiasan, bukan sekadar ancaman yang untuk menakut-nakuti saja, melainkan pasti itu akan terjadi. Ketika sangat dikatakan di sini Al-Haqqah, salah satu nama hari kiamat. Beberapa surat dalam Al-Quran menyebutkan nama-nama hari kiamat, di antaranya Al-Waqi'ah, kemudian Al-Qiyamah, kemudian Al-Haqqah, kemudian Al-Ghashiyah, Al-Waqi'ah. Kemudian dikatakan lagi Mal-Haqqah. Apa itu hari kiamat? Apa itu Haqqah? Ini adalah salah satu dari uslub Al-Quran. Itu salah satu dari cara penyampaian Allah melalui Al-Quran ini. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Dan apa, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di sini wa ma adraka, adra yudri, adra di sini dengan fi'il madhi. Fi'il madhi berarti menunjukkan lampau. Apa yang telah engkau ketahui tentang Al-Haqqah. Terkadang dalam Al-Quran ada wa ma adraka ma dan wa ma yudrika. Ada dua itu. Terkadang wa ma adraka dan ada wa ma yudrika. Faedahnya apa? Atau makan tahu faedahnya perbedaan tersebut? Itu tersuratkan di salah satu di bagian ini. Kalau misalnya wa ma adraka ya, itu tentang sesuatu. Nah di sini coba footnote 683, halaman 594, footnote 683. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, semua ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ma adraka dalam bentuk kalimat lampau madhi past tense, sesungguhnya Allah telah memberitahukan hal tersebut, yaitu ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baitu al-haq. Al-Haqqah mungkin wa ma adraka, bukan wa ma yudrika al-Haqqah. Ya. Berbeda dengan kalau kalimatnya dengan bentuk present. Seperti wa ma yudrika, wa ma yudrika. Sesungguhnya Allah tidak memberitahukan hal tersebut. Kita kasih contoh di sini. Wa ma adraka ma hiya. Ya. Narun hamiyah. Atau di sini Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa yang telah engkau ketahui tentang Al-Qari'ah? Apa yang dijawab oleh Allah? Yauma yakunu nasu. Ya. Dan sampai akhirnya. Itu berarti Allah beritahu. Ya. Allah beritahu apa itu Al-Qari'ah. Kemudian Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa Mal-Haqqah. Itu mana Allah kasih tahu di mana? Nanti jawabannya. Jawabannya mulai dari kalimat fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa hamilatil ardhu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idin wa qa'atil waqi'ah. Ya. Kemudian, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini ada pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa jawabannya? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu uslub Quran. Uslubnya. Maka ulama ketika mereka, sahabat dan tabi'in ketika mereka meneliti Al-Quran ini, oh mereka tahu uslub ini. Subhanallah. Wa ma adraka dengan ma yudrika itu ternyata menyimpan perbedaan. Dan contoh yang kedua yaitu untuk wa ma yudrika itu di ayat wa ma yudrika la'alla sa'ata. Coba cari itu ada. Nah, as-sa'ah pada saat itu di suratnya tidak disebutkan kapannya tidak. Ya. Tidak disebutkan kapan. Baik. Wa ma adraka mal haqqah? Tadi jawabannya itu tafsirannya ada di ayat mulai 13 ya. Tapi sekarang setelah ayat ketiga, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mulai dari ayat keempat ya, sampai ayat 12 sebuah atau beberapa tazkirah peringatan. Ini sesuatu yang penting. Peringatan buat kita semua umat di zaman terakhir bahwasanya pernah terjadi ini hal-hal berikut di zaman jauh sekali sebelum kalian yang kalian itu tidak tahu kapan tepatnya. Walaupun kalian mengeksplor, mencari-cari, meneliti kapan sih, tahun berapa, kalian tidak tahu. Tapi bukan ibrohnya bukan di tahun berapa. Ibrohnya kalian percaya atau tidak ini terjadi, kita pasti percaya. Nah, dimulai dari penyebutan dua kaum. Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Kadzaba yukadzibu itu sudah pernah Anda jelaskan bedanya dengan kadzaba yakdzibu. Kalau kadzaba yakdzibu itu bedanya. Kadzaba yakdzibu adalah berdusta, berbohong, menghapusi, kan? Kalau kadzaba yukadzibu mendustakan. Nah, kadzaba yukadzibu itu memerlukan maf'ul, kan? Memerlukan, tapi maf'ulnya memerlukan kadang memerlukan huruf ba. Nah, di sini makanya kadzabat Tsamud wa 'Ad bi. Nah, Bilqari'ah, jadi apa yang dikisahkan? Eksistensi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Nah, salah satu nama hari kiamat. Loh, maksud dari Qari'ah itu secara bahasa apa sih? Qari'ah itu artinya, kalau di sini dengan kiamat, menggetarkan, geterin ya. Jadi Qari'ah itu menggetarkan qalbu, menakutkan. Ya, itu arti dari Qari'ah atau Qari'ah. Makanya jangan salah menyebut seseorang yang membaca Quran sebagai oh bulan adalah seorang yang qari'ah. Tapi qari' ya jangan salah. Ntar qari'ah malah dibaca qari'ah. Itu lahan yang jadi namanya tak boleh. Antum gak boleh jadi imam qari'. Makanya imam itu harus bisa baca ya. Jangan asal tentang suara bagus. Tapi makhrajnya lebih penting daripada suara. Jawabnya Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apa Qari'ah? Pembaca Quran. Apa itu pembaca Quran? Nah ini perhatikan makna yang beda ini. Salah. Pembaca. Apa itu pembaca? Dan apa yang telah engkau ketahui tentang pembaca dulu? Oke, hati-hati ini. Orang seperti ini belum boleh menjadi imam kecuali dari tidak ada ilmu lain. Ya. Baik. Itu Qari'ah. Tsamud ya. Dan 'Ad itu mendustakan Qari'ah dan mendustakan azab Allah. Insyaallah di sini akan ada anak punya kitab bagus sekali ini atlas sejarah para nabi dan rasul. Kalau itu pernah tahu ini saya kemahir ini bagus tapi mahal memang ya. Ya, kalau nggak punya duit, ya pinjam dulu sama orang. Kalau itu nggak punya, ya. Tapi pikirkan bayarnya habis itu. Nah, Samud itu adalah kaumnya Nabi siapa ya? Nabi Soleh. Hah? Kaumnya Nabi Soleh itu Samud. Kalau Ad, kaumnya Nabi Hud. Nah, tapi mana duluan sih? Apakah Nabi Hud duluan atau Nabi Soleh? Yang tepat Nabi Hud terlebih dahulu. Nabi Hud datang terlebih dahulu. Maksudnya masanya, generasinya lebih dahulu. Kemudian datang pula Nabi Soleh setelah Nabi Hud. Ya. Tapi kalau di sini, kalau kita perhatikan Tsamud, Tsamud itu kan kaumnya Nabi Soleh. Sedangkan Ad kaumnya Nabi Hud. Kok didahulukan Tsamud di sini? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya peringatan untuk Tsamud itu lebih jelas karena dia ada cerita tentang Nabatullah unta nanti insyaallah ya. Kadzabat Tsamud wa 'ad, Tsamud salah. Kadzabat Tsamud wa 'ad bil qaryah. Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan taghiyah. Taghiyah di sini adalah suara yang taghi. Taghi itu melampaui batas. Yang makanya taghut itu artinya mujawatul had, mujawazatul had. Jadi suara yang melampaui batas itu. Jadi dihancurkannya mereka itu dengan ini, taghiyah itu. Kalau dikatakan di sini, karena mereka telah melampaui batas bisa. Ya. Jadi di sini bisa dimaksud disebabkan perbuatan mereka. Ya. Bisa juga dimaksud disebabkan azab taghiyah. Jadi taghiyah ini bisa bermakna perbuatan-perbuatan melampaui batas, ya. Bisa juga bermakna azab yang melampaui batas. Maksudnya suara yang melampaui batas, ya. Ada dua makna berarti toriyah di sini. Toriyah kan artinya melampaui batas, ya. Kalau antum perhatikan, fa'amma Tsamud, adapun kaum Tsamud, fa'ubliku, ke mereka dihancurkan. Bi di sini bisa bermaksud dengan sebab ketaghutan mereka, atau bi di sini bi dengan pertolongan isti'anah, itu dengan apa? Dengan suara yang keras akhirnya mereka hancur. Ya. Itu penafsiran dari para ulama. Coba kita lihat dulu sedikit kisah dari Nabi Soleh. Katakan di sini kaum Tsamud bermukim di daerah Al-Hijr. Saat ini daerah tersebut dinamakan dengan Madain Soleh, satu wilayah pegunungan. Ya. Allah berfirman terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah Surat Al-Hajr. Mereka itu ahli dalam memahat batu pegunungan dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Selain itu mereka juga pandai mengolah tanah datar dan mengubahnya menjadi istana. Ya, ini fotonya nih, kamu bisa lihat kan? Lihat kan? Alhamdulillah. Aku juga lihat, insya Allah. Selain itu mereka ya pintar dan melakukan membuat hal seperti itu. Jadi mereka itu pintar membuat bangunan bagus, gitu ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf, ingatlah ketika Dia menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kalian di bumi. Kalian ini maksudnya adalah kaum Tsamud. Di tempat yang datar, kalian dirikan istana-istana. Dan di bukit-bukit kalian pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Itu zaman dulu ya. Sekarang sudah banyak sekali. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada dulu. Ni'mat Allah bukan ni'mat Allah ini semua. Dan jangan buat kerusakan di bumi dengan ni'mat Allah. Negeri mereka memiliki keistimewaan dengan kesuburan tanahnya. Indonesia juga Indonesia. Selain posisi geografisnya yang berada di jalur perdagangan antara Syam dan Yaman, ya ini kurang Indonesiawi, tapi tetap ini keutamaan mereka. Hal itu merupakan sumber kehidupan mereka melimpah dan makmur. Negara kita itu makmur sebenarnya, cuma sekarang sedang diikuti Cina sama Iran, ya. Ya. Dan banyak orang menutup mata itu. Ya. Namun kaum Tsamud membalas semua kenikmatan itu dengan menyimpang dari jalan Allah. Mereka akhirnya diazab seperti kaum Hud. Seperti sudah sebelumnya kaum Hud, yaitu 'Ad, karena apa? Kekufuran dan pengingkaran mereka. Allah mengutus Rasulnya dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh. Jadi Hud dan Saleh ini itu keturunannya Nabi Nuh, ya. Ya, ada kasih atom di sini silsilahnya, ya. Ini perkiraan aja, dalam artian perkiraan nama-namanya, tapi ya, memang sudah disepakati bahwasanya ini keturunan dari Nabi Nuh. Jadi ini misalnya nih Nuh itu rasul pertama, ya. Nuh itu rasul pertama. Jadi sebelum kaumnya Nuh itu belum ada namanya kesyirikan, belum. Ya, ini yang pertama nih. Nuh mempunyai anak Sam. Kayak jenis Sam bin Nuh yang sering dikenal. Kemudian mempunyai anak Iram. Ini yang di surat Iram Adzatil Imad. Ini kaum itulah Iram ini, ya, nanti jadi kaum. Ya. Ini kaum nanti akhbawahnya Ad. Ya. Iram punya Aus, kemudian ada Ad, nah ini suku Ad. Suku Ad di sini. Ya. Bangsa Ad. Al Khulud, bawahnya lagi Rabah, kemudian Abdullah, kemudian baru lahir Hud, dan mereka semua adalah sukunya atau kaumnya Ad. Ya. Ini Nuh alaihi salam ke Nabi Hud, ya. Kemudian ada juga kalau misal kita lihat ini Ibrahim. Nah, sekarang kita ke Nabi Saleh. Nuh juga Sam ke Iram. Namun ketika di bawah Iram, keturunan lainnya nih, ini Amir, beda dengan tadi. Tapi tetap keturunannya Iram dua-duanya, Saleh dan juga Hud. Keturunan Nabi Nuh semuanya. Kemudian bawahnya dari Amir, baru di sini Samud. Nah ini ya, kemudian bawahnya semuanya Samud. Jadi ke bawah Hazir, Ubaid, Masah, Asif, kemudian Ubaid lagi, baru lahirlah Nabi Saleh. Nabi Saleh itulah yang kemudian memperingatkan kaumnya, yaitu kaum Tsamud ini. Jadi beda kaum, tapi asalnya tetap sumbernya dari Iram, dan bawahnya ada atas lagi Sam, bawah atas lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu silsilahnya. Perakiraan rojihnya seperti itu. Adapun benarnya tempatnya itu Allah yang Maha mengetahui. Tapi ini yang masyhur seperti ini, ya. Wallahu a'lam, ya. Baik. Kemudian di sini Nabi Saleh pun diutus, ya. Beliau memberikan peringatan, ya. Tapi mereka justru apa? Mengejek, mendustakan, dan seperti kaumnya Hud, mereka meminta bukti. Mana buktinya? Jangan ngomong doang. Mana buktinya? Anda minta bukti, kita minta bukti yang tidak bisa kita bantah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan yang maknanya sesungguhnya telah datang kepada kalian wahai kaum Tsamud bukti yang nyata dari Rabb kalian. Yaitu apa? Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kalian akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi ini mukjizat dari Nabi Syuaib itu adalah seekor unta yang sehari makan. Astagfirullah. Nabi tadi apa itu? Nabi apa? Syu'aib. Astagfirullah. Nabi Hasan. Syukran Nabi Saleh. Itu salah satu mukjizatnya itu seekor unta yang dikatakan terbuat dari batu. Hidup kemudian. Kemudian para kaumnya itu mulai, wah, kayaknya benar ini Saleh. Kan? Maka dikatakan unta betina tersebut tinggal beberapa waktu di perkampungan kaum Samud. Unta itu pun makan tumbuh-tumbuhan dan minum air pada satu hari dan meninggalkannya pada hari lain, tidak makan pada hari lain. Nah, dengan keberadaan unta ini, unta dari yang terbuat dari batu ini yang bisa hidup seperti ini merupakan suatu hal yang mendorong sebagian dari kaum Samud itu percaya. Ya benar, soalnya nggak main-mainnya anak itu benar, kita percaya. Kaum Samud itu lantas semuanya bagi sesepuhnya, terlantas khawatir akibat semua itu serta bahaya yang mengancam kekuasaan mereka. Itu biasa kayak gitu. Sekarang juga kayak gitu modelnya. Sesepuh-sesepuh tuh udah tahu, wah ini kayaknya bakal kekuasaannya bakal datang ya, anak muda ini bakal nyingkirin kekuasaannya, difitnah anak muda itu. Itu udah biasa gitu ya. Maka dihasutlah dan dengkilah mereka. Ya. Maka itulah setelah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akhirnya azablah yang datang. Azablah yang kemudian Allah datangkan kepada mereka yaitu fa'amma tamunu fa'hliku bi-taghiyah. Tadi di sini bisa bermakna dengan sebab. Kalau misalnya dengan mana? Dengan sebab berarti taghiyah dimaknai lebih tepatnya apa? Ketakutan mereka. Taghut ya, melampaui batas ya, berbuat kekufuran mereka. Karena semua kekufuran itulah taghut. Nah, juga di sini bisa dimaknai dengan menggunakan dihancurkan dengan menggunakan taghiyah adalah suara yang melampaui batas. Betul ya, suara yang melampaui batas. Baik, itu ya tentang kaum Samud. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'ahliku bi-taghiyah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi kaum lain, wa amma 'adun 'ad. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam, fa'ahliku birihin sarsarin 'adiyah. Sedangkan kaum 'ad mereka dibinasakan dengan apa? Rih, angin. Ya. Sor-sorin. Sor-sor di sini artinya syadidul barad. Yaitu dingin sekali, syadidul barad. Itu maksudnya sor-sor itu di sini sangat dingin. Yang berbeda adalah sangat dingin. Ajian sangat keras. Ya, ajian sangat keras. Oke, di sini sedangkan kaum 'ad dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Angin tersebut bersuara keras dan sangat kencang. Allah mengutus angin tersebut untuk membinasakan mereka terus menerus selama 8 hari 7 malam. Terus. Ya. Diazab. Dikatakan bahwa kejadiannya dimulai dari hari Rabu pagi, minggu akhir di bulan Syawal, yaitu di akhir musim dingin. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, namun wallahu a'lam tepat. Nah, itu kaum Yahud alaihi salam. Kaum Yahud alaihi salam. Nabi Hud di sini ada cerita juga tentang kaum 'ad. Kaum 'ad tinggal di daerah yang namanya Al-Ahqaf, jamak dari Hikm, yang kemudian dilegendakan oleh Allah menjadi satu nama surat Al-Ahqaf di awal juz 26. Ya. Dan di situ juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabi Hud, yaitu Ad. Diceritakan oleh Allah bagaimana pembangkangan mereka dan bagaimana mereka itu menjawab, yang akhirnya Allah berikan kepada mereka rihun fiha azabun alim. Ada azab yang memedihkan di dalamnya, di dalam rih itu. Surat Al-Ahqaf ini sangat penting juga. Al-Ahqaf itu adalah nama tempat mereka, yang merupakan artinya adalah bukit. Ya. Nah, di sini mulai dari beberapa ayat ya. Di sini di halaman 205 itu. Wazkur akhu 'Adin id anzar qawmahu bil aqab. Ingatlah saudaranya 'Ad, yaitu keluarganya 'Ad, yaitu Nabi Hud. Ketika beliau memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, waqad qalatin nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi, dan sudah ada itu yang namanya peringatan-peringatan sebelumnya dan sesudahnya, itu ada peringatan-peringatan. Apa peringatannya? Alla ta'budu illallah, agar kalian itu jangan menyembah kecuali selain Allah, kecuali kepada Allah saja. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim, sesungguhnya aku sangat takut pada atas kalian azab di hari yang agung. Kemudian mereka berkata, qalu ajitana litakfikana 'alaina, ajitana litakfikana 'an alihatina. Mereka langsung bilang, Hud, apakah kamu datang kepada kita untuk menjauhkan kita dari sesembahan kita? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin, maka datangkanlah. Fa'tina bima, datangkanlah kepada kami apa yang kamu janjikan itu. Kalau misal kamu memang benar, coba mana, nantang mereka. Ya. Kemudian apa kata beliau? Qul innamal 'ilmu 'indallah, sesungguhnya ilmu tentang terjadinya kiamat, tentang terjadinya azab itu di sisi Allah, saya enggak punya kuasa. Ya. Wa ubayyinu ma ursiltu bih, dan saya hanya apa tugasnya menyampaikan, tugas saya itu diutus untuk menyampaikan ini, dan itu aja. Walakinni arakum qauman tajhalun, tapi saya itu melihat kalian itu kaum yang bodoh. Nah, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awliyatihim, ketika mereka itu melihat ya seperti ada gelombang ya. Seperti ada gelombang mustaqbil awliyatihim yang mau menghadap ke wadi-wadi mereka. Yaitu apa wadi itu? Lembah-lembah mereka. Qalu wa hadza 'aridun mumtiruna, kata mereka. Ada arzum tiruna, apa bendung-bendung ini itu bakal hujan kita, maksudnya wah kita bakal dapat rahmat, maksudnya dapat dalam hujan, kalau dalam hujan ini ada hujan itu lagi ada semangat. Berdua masta jauh tumbih, Allah. Oh bukan, itu bukan bendung buat hujan kalian, tapi itu adalah apa yang antum beristighfar dengannya, yaitu apa, meminta penyegeraan. Itu. Kemudian rihun fiha azabun alim, yaitu rih, angin, di dalamnya terdapat azab yang pedih. Kata Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, maka angin itu pun mentadbir, tadbir itu menghancurkan ya, kulla syai', segala sesuatu, bi amri rabbiha, sesuai dengan perintah Rabb yang rih tersebut Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yura illa masakinhum, hingga mereka itu tidak kelihatan lagi sudah kecuali masakin, yaitu tempat-tempat tinggal mereka itu. Mereka semua hancur, tempat-tempat tinggalnya doang yang disisain. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, maka begitulah kami memberi jaza balasan pada kaum yang jahat. Baik. Itu aja dari dakwah Nabi itu. Balasannya seperti itu. Rih. Ya. Kalau yang tadi balasannya sebelumnya tamud suara. Rih. Ada yang balasannya nanti Nabi Lut mu'tafikat dibalikkan tanah itu. Ya, ada yang balasannya air Nabi Nuh alaihi salam kaumnya. Itu semua kalau kita pikirkan subhanallah itu semua kekuasaan Allah. Ya. Jadi Allah itu menjadikan al-ard itu zalula. Zalula itu berarti tunduk. Bumi itu tunduk. Makanya di surat Al-Ghasyiyah kalau antum perhatikan. Afalam yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat? Kenapa kok mereka itu enggak mikir, enggak melihat ibil unta, bagaimana unta itu diciptakan? Andai berpikir unta itu diciptakan, unta itu kelihatan gede, bukan seperti kuda, masih lebih gede dari kuda unta itu. Kalau kita pernah melihat, ya pernah lihat, sambil foto, megang belum. Dan kalau mampu, itu udah nggak ada bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa melerainya kecuali penunggangnya yang memang dia kenal sekali dengan penunggang itu. Kecuali Rasulullah juga, Rasulullah SAW, semua binatang itu mengakui nubuwwah dan risalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengajak, ayo pikirkan ibil, bagaimana ibil itu diciptakan. Bayangkan ibil yaitu unta dengan besar seperti itu, ya kemudian kalau dia mau menendang orang itu bisa hancur itu orang, tapi ternyata Allah buat dia itu zalul, itu apa? Nunduk buat manusia. Mungkin ya, ini kalau misalnya mau ngirim barang, gitu, mau bawa barang, nunduk dia ke bawah, mempersiapkan diri untuk siap untuk membawa bekal, membawa besar barang. Barang yang bisa berat-berat buatnya, tapi kuat. Itu bagaimana ini? Coba, kalau dilihat dari penciptaan unta, kekuatan unta ya, dan dagingnya luar biasa ya, bahkan air kencingnya itu adalah obat, sesuai dengan perintah Nabi kepada sahabat yang sakit. Nah, tapi dengan kehebatan itu, unta itu tidak dibuat ganas oleh Allah. Sekarang bayangkan kalau unta dibuat ganas, waduh. Ketika di zaman Nabi mau pakai apa safar jauh-jauh. Sementara kuda itu tidak sesabar unta. Iya enggak? Kuda itu enggak sesabar unta. Dan kuda itu butuh cepat minum, beda sama unta, bisa lama tak minum. Itulah, tapi Allah buat dia itu jinak alhamdulillah. Ya. Dan juga rih, angin, dan semua binatang itu, manapun binatang itu, semua bisa jadi pasukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kalau misalnya kita ke taman-taman atau kita ke tempat rekreasi, itu justru seharusnya menjadi rihlah rabbaniyah. Bukan sekadar rihlah aqidiyah atau keluarga, tapi benar-benar antum ketika dan kita ketika ziarah ke taman-taman itu benar-benar rihlah untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Rabb. Melihat pohon, daun dan lain-lainnya. Ya. Kemudian untuk pikirkan binatang-binatang ya, ikan di dalam sungai atau di dalam kolam atau danau buata. Apakah mereka berakal sehingga bisa mencari nafkah? Enggak. Mereka tak diberi akal, namun Allah merizkikan mereka. Ya, Masya Allah itu kalau misalnya kita tanabur pohon depan sini aja. Sayangnya sedikit sekali orang yang melihat pohon dengan pandangan robbani. Melihat pohon itu, ya pohon aja kan. Padahal tidak ada satupun tumbuhan dan pepohonan kecuali pasti ada keindahan ciptaan Allah di dalamnya. Kita gak bisa menyamakan semua daun. Nah bagaimana Allah mengkreasikan itu daun-daun dengan perbedaannya. Sekarang jalanan-jalanan banyak pohon di sampingnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pohon itu rubuh di atas semua mobil yang ada di jalan, itu bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian di musim panas Jakarta dipenuhi debu. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki debu-debu itu debu-debu beracun, maka kun fayakun. Tapi memang kita sering lupa, oleh karena itu sering mengingat kisah para nabi. Apa sih sebabnya kaumnya mereka itu diazab? Sebabnya cuma tiga huruf, kaf, fa, ro. Nah, kufur itu kan ada kufur nikmat, ada kufur akhlak. Oh, kufur nikmat memang tidak dikeluarkan dari Islam. Ya. Tetapi kufur nikmat itu merupakan gerbangnya azab. Oleh karena itu, kita sudah pernah belajar di Mukhtasar Sahih Al-Bukhari tentang kufrun ashir, yaitu kufur terhadap kebaikan suami. Kufur terhadap kebaikan suami itu gerbangnya azab bagi perempuan, sehingga di neraka terlihatlah mayoritasnya adalah perempuan karena apa? Kufurnya mereka terhadap kebaikan suami. Itu perlu diperhatikan untuk perempuan. Ya, itu perlu diperhatikan untuk perempuan. Jadi bukan perkara yang biasa kufur itu. Bahwa maupun kufur ini akan biasa. Tetap bukan perkara biasa. Nah, itu pasukan-pasukan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari husuma, terus-menerus. Dengan adanya lafal husuma secara terus-menerus menghamburkan, meluluhlantakkan segala sesuatu. Ya, tidak berhenti, ibarat sebuah terapi kai, sengatan besi panas untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Nah, terus-menerus di sini, ini menunjukkan bahwasanya azab ini tidak langsung hancur, boom, gitu, enggak. Tetapi, dan kita tahu tadi, sor-sor itu syadidul barut, yaitu benar-benar dingin. Jadi perlahan-lahan datang, sudah mulai dingin-dingin, akhirnya. Nah, itu yang membuat siksaan itu semakin terasa. Ya. Jadi jangan kira siksaan dingin itu enggak buruk. Tetap sulit, antum berdiam di depan es, mungkin mati besok itu. Dingin itu siksaan juga bisa. Gitu. Tapi panas tentu lebih mengerikan lagi. Nah, sekarang angin yang dingin itu berlangsung selama 7 hari. Bayangkan jika kemudian bisa mendung di Jakarta selama belahan hari pertama itu masih agak dingin ya. Dan pernah waktu itu kan Jakarta panas ada matahari, tapi satu hari itu aja dingin banget. Itu karena ada Australia ada apa gitu. Nah, ya, berita itu. Misalnya itu dingin hari pertama. Hari berikutnya lebih dingin lagi, paling dingin sampai semua orang tuh sampai hancur. Makanya nanti akan diteruskan dengan kalimat fatarul qaum fiha sur'a. Maka kamu melihat kaum 'ad pada waktu itu sur'a, itu sarih, jamak dari sarih, mati bergeletakan bergelimpangan ya. Sur'a ka'annahu, seolah-olah mereka itu adalah a'jazu nakhlin khawiyah. Seolah-olah mereka itu adalah a'jaz, yaitu anjuz, yaitu yang tidak bisa bergerak. Karena ain, jim, dan zai itu artinya tidak bisa apa-apa lagi. Makanya disebut ada namanya mu'jizah, yang artinya yang membuat orang itu tidak bisa berbuat semisalnya. Mu'jizah. Seolah-olah mereka itu seperti a'jazun akhlin di sini maksudnya batang-batang pohon. Nah, pohon ya, anakhl, pohon kurma, seperti batang pohon kurma yang jatuh lewat jatuh ke bawah, ya sudah terlepas dari pohonnya, tidak bisa lagi bergerak, enggak bisa ngapain, diam aja gitu kan. Nah, lebih buruknya apa? Khawiyah. Lebih buruknya lagi, bukan sekadar diam tapi khawiyah, kosong, lapuk. Jadi udah dalamannya itu udah hancur, udah nggak berbentuk apa-apa lagi. Ya. Fahal tara lahum min baqiyah. Maka kamu, apakah kamu melihat di antara mereka itu ada yang tinggal, ada yang ada? Enggak. Fa asbahu, kayak tadi surat Al-Ahqaf, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Mereka kemudian akhirnya apa? Tidak lagi terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Ya, jadi hancur. Ya, terlihat pun mereka bergelimangan itu, bergeletakan ya, seperti pohon-pohon, batang-batang pohon kurma yang sudah hancur dalamnya, sudah enggak bisa apa-apa lagi. Itu terhinakannya seperti itu. Jadi bukan hanya terhina mati biasa itu, tapi ketika sudah selesai matinya itu bentuknya pun buruk, bentuknya buruk sekali akibat kemurahan, akibat kemurahan. Namun tidak semua orang kafir matinya kelihatan buruk, kadang matinya bagus banget, malah kadang kemudian dijadikan apa, ambil peti mahal ya, peti yang harganya itu untuk membeli kitab buat anak-anak kajian itu cukup buat setahun insyaallah. Ada yang kayak gitu, kemudian dipakai buat dasi ya, dengan cakepnya, kemudian diputihkan, dibedaki, diapain, itu kayak kepondangan aja. Nah, habis itu padahal dikubur setelah itu. Dikubur, kemudian dibawa hartanya malah dikubur itu. Masukin mobil, TV, kulkas, dan sebagainya masuk ke dalam, yang buat apa, modal dia mungkin buat makan. Tapi tetap terhina nanti dia akan kubur, nanti orang-orang kan. Tapi kita sekarang, kita muslim kan, muslim alhamdulillah. Cuma jangan sampai kita merasa aman dari kekufuran dan kesyirikan, hati-hati. Jangan pernah kita merasa aman. Serem kekufuran itu. Sekarang bayangkan api neraka, na'udzubillah. Kemudian ketika dalam hati kita berkata, kalau saya kafir itu saya akan di neraka. Kemudian tambahkan mana? Di neraka itu selama-lamanya, na'udzubillah. Sebentar di neraka kayak gitu, ntar selama-lamanya itu gak bisa keluar. Makanya berlindung dari kekufuran. Fahal tara lahum min baqiyah, gak ada sisanya. Wajah Fir'aun, maka datanglah Fir'aun. Nah, datanglah Fir'aun. Sekarang kalau Fir'aun itu kapan itu Fir'aun? Adapun Fir'aun itu beda lagi. Fir'aun itu nanti. Enggak di zaman. Jadi Hud lebih terlebih dahulu. Nuh terlebih dahulu. Fir'aun zamannya Musa nanti. Ya kan? Nah, wajah Fir'aun, ini disebut di Fir'aun. Fir'aun itu tokoh besar kekufuran maksudnya. Tokoh besar itu. Apa Fir'aun, Faraon itu sebagai simbol kekufuran terbesar. Jadi perwakilan iblis dari manusia itu Fir'aun. Iya. Fir'aun, karena apa? Karena Fir'aun sudah mengklaim dirinya mana Rabbul kubur alam. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Jadi kalau itu kata Fir'aun. Jadi Fir'aun itu simbolnya iblis dari sisi manusia. Wajah Fir'aun wa man qablahu, dan orang-orang yang sebelumnya. Wa man qablahu, maka datanglah Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya seperti kaum Nuh ya tadi, sebelum Fir'aun itu. Kaum 'Ad ya, sebelum Fir'aun, dan kaum Tsamud sebelum Fir'aun. Kemudian ada yang disebut sebagai wal muttafiqatu. Jadi ada tiga. Fir'aun, man qablahu, dan yang ketiga muttafiqat. Sekarang muttafiqat itu apa artinya? Artinya adalah negeri-negeri atau penduduk-penduduk negeri yang dijungkir balikkan tanahnya. Siapa? Nah, kaum siapa itu? Nabi Lut alaihi salam. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya, dan juga kaumnya Nabi Lut. Nah, kaumnya Nabi Lut di sini dalam halaman 599, 565. Kelima kota mereka dijungkir balikan, lima kota. yaitu kota mana? Sa'ar, Umar, Dauman dan Sadum. Inilah nama-nama kota besar yang telah dijungkirbalikkan oleh Allah. Tanah bagian atas mereka menjadi bawah. Nah, kemudian dikatakan, kenapa waja'a fir'aun wa man qablahu wal mutabiqatu? Dengan apa? Bil khati'ah. Dengan khati'ah. Apa arti khati'ah? Kesalahan. Baik. Antum sekarang harus bedakan khati' dengan mukhti'. Khati' itu dosa yang apa? Kesalahan yang tidak termaafkan. Kesalahan yang benar-benar disengaja. Ya. Kalau mukhti' itu orang yang salah dan kesalahannya itu masih bisa dimaafkan atau enggak sengaja. Khati' itu dari kata khata'a yakhta'u khata'an, ya kan? Khati'un. Khata'a yakhta'u khata'an khati'un. Artinya salah. Namun salahnya ini beneran disengaja dan juga enggak dimaafkan gitu loh, sebelum dia tahu. Nah, beda dengan akhto'a yukhti'u ikhto'an mukhti'un, ya, fi'il sulati mazid dengan satu huruf A. Yang ini perbuatan salah bisa jadi enggak sengaja dan bisa jadi bisa diampuni. Nah, makanya ketika kita berdoa ada Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Ya Allah, janganlah engkau anggap dosa, jangan diambil sebagai dosa jika kami nasina, lupa, tidak ya, sengaja au akhto'na, dan juga karena lalai, salah karena lupa atau salah kecil, yaitu akhto'na dengan lafal akhto'a yukhti'u ikhto'an mukhti'. Jadi ketika dengan mukhti' itu berarti masih ringan, insyaAllah. Tapi kalau disebut khotok, nah itu berarti khotok di sini, wah ini berat, ya. Atau khoti itu orang yang berlaku salah dan kesalahannya berat. Nah, khotiah. Jadi mereka datang dengan kesalahan yang berat, yang besar. Apa kesalahannya ini? Fa'asaw rasul rabbihim. Mereka itu bermaksiat dengan Rasul Rabb mereka masing-masing, ya. Dengan Musa alaihissalam, dengan Harun alaihissalam, atau sebelumnya dengan Hud alaihissalam, dengan Salih alaihissalam, dan sebelumnya dengan Nuh alaihissalam, dan juga mutabikan dengan Lut alaihissalam. Yang mana Lut, Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Keponakannya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sezaman. Sezaman. Makanya ketika itu para malaikat itu bertamu ke, sebelum para malaikat itu mengadab ini mutabikah ini, para malaikat bertamu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Syukur Nabi kita subhanallah radhiyallahu anhu alaihi wassalam, mereka adalah wali Allah. Para malaikat datang kepada mereka. Nabi kita Muhammad SAW, malaikat datang kepada Jibril alaihissalam. Qadarullah, kita tidak bisa melihat malaikat itu, alhamdulillah. Ya. Kita tidak bisa melihat malaikat. Bahkan jin malaikat, jin nanti kita tidak bisa. Yang bisa melihat jin berarti dia harus dirukyah sekarang. Ya, karena ada syaitan itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita pikirkan penciptaan malaikat, penciptaan jin, malaikat tadi yang bertasbih semuanya yang kemuliaan, malaikat tadi yang mengirim wahyu, ada yang mengurusi hujan, tumbuhan, bahkan tiap manusia ada dua malaikat, itu kalau kita pikirkan itu gak masuk akal. Tapi kalau misalnya nanti kelak kita akan tahu, subhanallah, nanti kita imani sekarang. Cukup imani, yakin benar-benar itu ada, itu udah manis rasanya. Kita benar merasakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para wali Allah, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wassalam, di antara Nabi Ibrahim, berbagai malaikat datang kepadanya, ya. Kemudian setelah itu para malaikat pamit, mau ke mana? Mau ke orang kampung itu, daerah itu, ketemu mahal penduduk kaum. Wah, Nabi itu langsung panik tuh. Waduh, jangan buang-buang. Tapi tentu yang dihukum kepada mereka dia hukum adalah kaumnya yang berlaku homo, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan Nabi Lut mendakwahkan, jangan kalian melakukan hal seperti ini. Ya, tapi sayangnya istrinya kemudian berkhianat. Itulah kita ya, mencari istri yang baik ya, insya Allah. Ya. Di sini orang tua Nabi ada yang kafir, ya kan? Istri Nabi saja ada yang berkhianat. Ya. Maka sebenarnya ketika kita misalnya ada pasangan kita itu terbagus, ya, itu jangan salahkan Allah. Tapi katakan itu adalah pelajaran dari perubahan kita. Sambaran. Jangankan kita yang bukan siapa-siapa, istri Nabi Lut saja berkhianat. Nah, itu apakah itu sebagai penghinaan buat Nabi Lut? Tidak, itu justru ribuannya besar supaya kita nanti. Nah, alhamdulillah kalau kita dapat pasangan yang tidak benar, ya kemudian kita menyesal menikah dengannya, itu kita tuh jangan terlalu menyesal, melainkan kita introspeksi diri. Ya, karena biasanya pasangan itu cerminan dari jerih payah dirinya pada waktu masih muda. Ya, makanya hati-hati sih, itu harus benar-benar teguh dan bagus imannya. Fa'asaw Rasulullah Rabbihim itu, fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiksa mereka. Akhadha di sini maknanya menyiksa, ya. Dengan akhdatan rabiyah, siksaan yang benar-benar keras. Akhdatan rabiyah, siksaan yang bertambah keras. Nah, sekarang mulai ke cerita lain. Inna lamma tughalna wa hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika telah air itu telah bertogol-togol juga ini, yaitu telah naik melampaui batasnya, naik sampai ke gunung. Ya. Itu peristiwa siapa? Nabi siapa? Nabi kita, Nabi Nuh alaihissalam. Sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu itu fil jariyah. Jariyah ini berarti kapal. Kenapa disebut jariyah? Karena mengalir, apa berlari kapal ini. Iya, mengapung di atas air kemudian. Makanya safinah jariyah, yaitu kapal yang jariyah berlari di atas lautan atau sungai. Kemudian sedekah jariyah disebut jariyah kenapa? Karena sedekah itu akan mengalirkan pahala bagi pelakunya. Ya. Baik, itu ya. Itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi endingnya padahal dari ini Tsamud keturunan Nabi Nuh. Ya, Tsamud, Ad, ya itu sebelum Nabi Lut, ya. Kemudian endingnya adalah rasul pertama yaitu Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam. Di sini Nabi Nuh keberapa ya? Coba Nabi Nuh alaihi salam yang dikatakan adalah Nabi rasul pertama. Nabi pertama siapa Nabi pertama? Masya Allah, Adam alaihi salam. Masya Allah, antum tahu. Nabi Nuh ini memiliki 4 putra yaitu Yafit, Sam, Ham, dan Kanaan. Kanaanlah yang pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir. Kanaan ini pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir dan akhirnya tenggelam. Mengenai ketiga putra yang lain, Ibnu Katsir telah menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh yang tersisa yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Wallahu a'lam. Tapi Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Semua dari kita itu Bani Adam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan seperti itu. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Sam adalah bapaknya orang Arab. Ya. Ham adalah bapaknya orang Habsyi dan Yafiz adalah bapaknya orang Romawi. Nanti nabi-nabi itu nanti datang ya dari keturunan Sam nanti. Ya, bukan dari keturunan Romawi, bukan. Nah, sekarang antum tinggal pilih, antum Arab bukan, kan? Antum dari keturunan Habsyi bukan. Romawi apalagi bukan. Terus siapa antum gitu kan? Kita enggak tahu di sini nasabnya sampai jauh gitu kan, kesan ke Habsyi ke Romawi itu ada. Nah, kemudian Imran bin Husain adalah redaksinya dalam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Yang dimaksud dengan Romawi di sini adalah Romawi pertama, yaitu bangsa Yunani yang dinasabkan kepada Rumi bin Labuti bin Yunan bin Yafith bin Nuh. Ya. Di dalam kitab Nihayah Al-Arab fi Ma'rifati Ansab Al-Arab Al-Qalqashandi menyebutkan bahwa para ahli nasab dan para sejarawan telah sepakat seluruh ras manusia setelah Nabi Nuh bukan berasal dari umat yang bersamanya di dalam perahu, katanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Gimana? Kontradiktif juga. Anjing gak tahu kenapa begitu. Kontra kan? Nah, wallahu a'lam. Sebenarnya kita juga tidak perlu meyakini juga, oh kita bukan keturunan Nabi Nuh atau kita keturunan Nabi Nuh. Gak ada faedah juga. Bahkan kalau misalnya antum keturunan Fatimah pun, ya, antum bukan dinilai dari itu, gitu kan? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi keturunan Nabi Fulan atau Wali Fulan itu tidak memberikan bekas kecuali ya paling orang-orang menganggapnya sesuatu. Padahal sesuai itu adalah yang penting ketakwaan. Nah, jadi tentang Nabi Nuh alaihi salam di sini disebutkan dalam kitab ini, Turki berasal dari mana ras mereka. Kemudian ada bangsa Suryani berasal dari mana? Bangsa Habsyi, bangsa As-Saqalibah banyak. Cina berasal dari keturunan Sini bin Mahu bin Yafiz. Yafiz juga anaknya beliau, anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Bangsa Ibrani berasal ujungnya dari Sam. Persia berasal ujungnya dari Sam. Bangsa France Gule, ya, berasal dari Yafiz juga, sebagaimana Cina. Kibti mana itu? Daerah Mesir dulu. Berasal dari Ham. Kurdi daerah Persia itu, berasal dari Sam. Nah, sekarang ada India, berasal dari Ham. Ini yang enggak ada di sini Jawa, Betawi, Sunda ini enggak ada ini. Ya apalagi NTT, NTB enggak tahu itu mereka dari mana itu. Apa tiba-tiba memang tumbuh dari tanah dari bumi pertiwi Indonesia atau gimana itu? Wallahu a'lam. Di sini bangsa Arab berasal dari Sam. Nah, dari Sam itu nanti kan ada nabi-nabi itu. Kelak akan ada nabi di antaranya tadi Nabi Saleh, Nabi Hud dan seterusnya. Dikatakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari anak Magub bin Yafiz. Magub bin Yafiz itu sama juga keturunan nanti dari Cina apa? Ke Cina juga. Wallahu a'lam. Tapi wallahu a'lam, kita enggak tahu nanti gimana. Nah, itu Nabi Nuh alaihi salam dan surat Nuh alaihi salam itu juga dilegendakan. Ya, dengan ceritanya, dengan curhatannya Nabi kita Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah, kaumnya yang benar-benar membanggakan. Kemudian untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum-kaum ini? Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa ini, yaitu tadi banjirnya Nuh alaihi wasallam, banjirnya untuk kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian siksa untuk Fir'aun, untuk kaum tabi'in, yaitu kaum Nabi Lut yang mereka mempraktikkan penyimpangan seksual homo, juga Thamud, juga kaum 'Ad, mereka itu dihukum dan diceritakan cerita mereka dengan cerita sebagai legenda dan bukan sebagai fable semata, bukan sebagai dongeng semata, agar kami menjadikan bagi kalian itu tazkirah, peringatan, peringatan. Ya. Dan kisah-kisah ini, masya Allah, kisah-kisah yang kalau kita tadaburi itu insya Allah akan menambah keimanan. Justru telah terjadi jauh sebelum kita sesuatu. Ketika kita membacanya itu seolah pikiran kita itu menelusuri zaman lama. Dan wajahiah udhunu wa'iyah, dan agar diperlihatkan, diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Masalahnya jarang yang mendengar. Dan kalau mendengar surat Al-Haqqah gak ngerti maknanya, itu masalahnya susah. Makanya penting kalau misalnya kita baca kitab, baca buku, supaya kita paham, oh ini surat Al-Haqqah ini ternyata ceritanya ada. Surat Al-Haqqah ada ceritanya ternyata. Bahkan surat Al-Qalam, pernah kita ingat gak cerita di surat Al-Qalam? Ingat, orang-orang mendidik itu pelit banget ya. Kemudian Allah azab kebunnya, mungkin terbakar atau terkena angin, atau kata Allah terbakar, hancur, rusak ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara pelitnya mereka. Hukuman bagi orang-orang yang pelit. Jadi Al-Quran itu kisah-kisahnya, ibrahnya ada semua. Gak ada di dalam surat Al-Quran tanpa ibrah, gak ada. Bahkan antum belajar misalnya surat terpendek apa? Inna a'tayna al-kautsar. Kalau antum belajar tafsir Qurtubi, ada di sini. Itu untuk Al-Kautsar saja ada 12 perbedaan pendapat apa sih artinya Al-Kautsar. Maksudnya bahasa tafsir. Dalam tafsir Qurtubi. Ya. Jadi Al-Quran itu benar-benar bukan sesuatu yang remeh, melainkan sesuatu yang agung. Insyaallah pada pekan berikutnya, dan saya sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan hati-hati yang masih tertutup dan benar-benar membuat kita semua menjalankan amanat, supaya pekan depan insyaallah bisa lebih bagus lagi ya. Insyaallah. Surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 18 ya. Pada jam 9:30. Ya, sorry. Ya, enggak terlambat seperti tadi, semoga ke depan lebih lancar. Terima kasih. Baik, 5 menit lagi atau tidak, kita tidak ada waktu istirahat sebenarnya. Bahkan Hizbul Muslim nanti tidak ada istirahat, kita langsung semua full kajian saja karena kita sudah mundur setengah jam lebih. Itu sesuatu yang luar biasa bagi nyantren. Jadi insyaallah kita langsung melanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari langsung setelah ini insyaallah. Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak syukur lagi hati anda. Astaghfirullah wa taufiq.